إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله. Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan pertolongannya, masih memberikan hidayahnya kepada kita untuk kita melakukan satu ibadah yang agung, satu ibadah yang mulia, yaitu sholat maghrib. Walhamdulillah kita lakukan dengan berjamaah, di mana sholat merupakan rukun yang kedua daripada rukun-rukun Islam. Sholat merupakan pembeda antara seorang muslim dan seorang kafir. Sholat merupakan amalan pertama yang akan dihisab nanti di yaumil kiyamah. Apabila sholatnya baik, maka hamba tersebut akan termasuk hamba yang beruntung dan yang sukses. Dan apabila sholatnya rusak, sholatnya jelek, maka hamba tersebut akan termasuk hamba yang merugi dan celaka. Apabila terdapat kekurangan pada sholat wajibnya, maka Allah perintahkan kepada para malaikat untuk melihat apakah hamba tersebut memiliki pahala dari sholat-sholat sunnah untuk menyempurnakan kekurangan yang ada pada sholat wajibnya. Dan fa barakallahu fikum, sungguh ini merupakan enam sholat ini merupakan perkara yang agung, perkara yang mulia, yang besar di dalam Islam ini, sehingga wajib atas kita sebagai kaum muslimin, sebagai orang yang menyatakan diri meyakini kebenaran agama Islam, wajib untuk kita benar-benar memperhatikan perkara sholat tersebut. Dan insya Allah kita lanjutkan pembahasan kita dalam Tanbihul Afham Syarh Umdatul Ahkam li Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita masih membaca keterangan beliau dalam bab zakat, zakat harta. Dan demikian juga zakat merupakan rukun yang ketiga daripada rukun-rukun Islam. Zakat harta merupakan perkara yang penting di dalam Islam ini. Dan wajib atas kita, atas siapa saja di antara kaum muslimin yang Allah karuniakan kepadanya harta, dan untuk memperhatikan perkara zakat harta tersebut. Apabila sudah ada padanya dua perkara, yaitu nisab dan haul, nisab dan haul, maka bersegeralah untuk menunaikan zakatnya. Dan apabila tidak, maka dan Allah subhanahu wa ta'ala nanti akan menghukum di yaumil kiyamah kepada orang-orang yang diberikan harta sewaktu di dunia tapi tidak mau memberikan atau menunaikan zakatnya, dengan dipanaskan harta tersebut diwujudkan dalam bentuk lempengan dan dipanaskan, kemudian disetrikakan, ya, disetrikakan pada dahi-dahi dan lambung-lambung, punggung-punggung, dan dikatakan inilah simpanan-simpanan kalian. Di dalam hadis juga dijelaskan, harta yang tidak ditunaikan zakatnya, karena nanti akan diwujudkan dalam bentuk ular yang besar, kemudian mematuk-matuk pemiliknya. Fa barakallahu fikum, sehingga ini mengharuskan untuk siapa saja yang Allah karuniakan harta kepadanya untuk memperhatikan perkara zakat ini. Demikian juga ya ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, secara umum kita harus memperhatikan dan cara usaha kita untuk mendapatkan harta tersebut, untuk kemudian kita harus memperhatikan cara penggunaannya, dan kita harus memperhatikan cara mengusahakan dan mendapatkan harta tersebut dan dalam menggunakannya, karena sungguh nanti kita akan ditanyai dan di yaumil kiamah tentang hal tersebut, sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'alanil arba' minha an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba dari tempat penghisabannya sehingga ditanya tentang empat perkara. Di antara empat perkara itu adalah akan ditanya tentang hartanya. Tentang hartanya. Dan diperoleh dari mana? Diusahakan dengan bagaimana? Dan dipergunakan untuk apa? Diusahakan dengan cara bagaimana? Dengan cara yang halal atau cara yang haram? Dan dipergunakan untuk apa? Ya, pergunakan untuk perkara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala ataukah sebaliknya? Nam fa barakallahu fikum, sehingga ini juga mengharuskan untuk kita benar-benar memperhatikan dengan sungguh-sungguh dalam kita mengupayakan atau mengusahakan harta tersebut. Jangan asal berusaha ataupun asal dapat. Baik, fa barakallahu fikum, demikian juga setelah mendapatkannya perhatikanlah cara menggunakannya. Jangan sembarangan dalam mempergunakannya, tapi pergunakanlah pada perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk kita memakan perkara-perkara yang baik-baik. Baik zat makanan tersebut, zatnya baik, tidak memadaratkan terhadap jasad, tidak memadaratkan terhadap akal. Dan demikian juga baik dalam mengupayakan harta tersebut dengan cara-cara yang diperbolehkan oleh syariat. Di dalam hadis Rasulullah SAW juga mengingatkan, allahmu yanbutu min malin haram fannaru awlabih, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya segumpal daging yang tumbuh dari harta yang haram, segumpal daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih pantas menjadi tempatnya. Dan fa barakallahu fikum, sehingga ini mengharuskan kita untuk kita benar-benar memperhatikan makanan-makanan ataupun minuman-minuman yang akan kita makan. Sudah seharusnya untuk memperhatikan kebaikan apa yang mau dimakan tersebut. Baik, kita lanjutkan pada tanbil afham. Kita baca hadis yang ke-168. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala laisa 'alal muslim fi 'abdihi wala farasihi sadaqah wa fi lafdin illa zakatal fitri fi raqiq. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, tidak ada kewajiban atas seorang muslim zakat pada budaknya, tidak pula pada kudanya. Tidak ada kewajiban atas seorang muslim pada budaknya, tidak pula pada kudanya sedekah, yaitu zakat. Tidak ada kewajiban zakat atas seorang muslim dan pada budaknya yang dia miliki atau pada kudanya, ya, kuda yang dia jadikan kendaraannya. Dalam lafaz yang lain, kecuali zakat fitri pada budak. Kecuali zakat fitri pada budak. Nah, qala Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala arawi Abu Hurairah wa Abdurrahman bin Dhahr bin Sohr Ad-Dausi radhiyallahu anhu aslama 'ama Khaibar. Perawi hadis ini adalah Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah namanya adalah Abdurrahman bin Sohr Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Masuk Islam tahun Khaybar, ketika perang Khaybar. Wa syahidal ghazwata fiha fil Muharram min as-sanatis sabi'ah. Dan Abu Hurairah mengikuti peperangan Khaybar tersebut pada bulan Muharram tahun yang ketujuh. Wa laziman nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa'atana bihadithihi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu senantiasa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan memperhatikan terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hadara minhu majlisan qala fihi man yabsutu rida'ahu hatta aqdi maqalati thumma yakbiduhu ilaih falan yansa syai'an sami'ahu minni. Abu Hurairah menghadiri satu majlis, majlis Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW berkata, barang siapa membentangkan selendangnya sehingga aku selesai mengucapkan perkataanku. Kemudian Nabi memegangnya, ya, mengumpulkannya. Maka dia tidak akan lupa sedikit pun yang dia mendengarnya dariku. Fabasata Abu Hurairah burdatan kanat alaihi. Maka Abu Hurairah membentangkan kain burdahnya yang dia pakai. Hatta qadha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadithahu. Sehingga Nabi selesai berbicara atau menyampaikan hadisnya. Tsumma qabidhaha ilaihi. Kemudian Abu Hurairah memegang burdah tersebut, kain burdah tadi. Qala fa walladi nafsi biyadihi. Mana situ syai'an sami'tuhu minhu ba'd. Abu Hurairah berkata, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, Tidaklah aku lupa sesuatu pun yang aku mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu. Syahidalahun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bihirsihi. Alal hadis. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mempersaksikan untuk Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan semangatnya terhadap hadis. Wa qala lahu Ibnu Umar, Kunta alzamana li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alamana bi hadithi. Ibnu Umar berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, engkau adalah orang yang paling menetapi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara kami, dan engkau adalah orang yang paling tahu di antara kami terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ruwiya nahwahu An Umar aidan. Dan demikian juga diriwayatkan semisal lafaz tadi, semisal dari Ibnu Umar, dari Umar juga. Wa qala al-Bukhari kana Abu Hurairah afadu man rawa afala man rawa al-hadis fi asrihi. Berkata Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala, Abu Hurairah adalah orang yang paling hafal terhadap orang yang meriwayatkan hadis pada masanya. Rawiyanhu nahwa samanumiah min ahli ilm. Rawanhu nahwa samanumiah min ahli ilmi. Dan meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kurang lebih 800 dari ahlul ilmi. Wa kana aktsaru sahabah tahditsan. Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Hatta zakara ahlul ilmi annahu hadatsa bin nahwi khamsati alaf wa thalathumiyah wa arba' wa sab'ina haditsan. Sampai-sampai ahlul ilmi menyebutkan bahwasanya Abu Hurairah meriwayatkan hadis dan kurang lebih 5374 hadis. 5374 hadis. Tuwfiya fil Madinah sanata sabin wa khamsina. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meninggal di Madinah tahun 57 Hijriah. Ini biografi singkat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maudul hadis, pembahasan hadis ini, hukum zakati raqiq wal khail. Pembahasan hadis ini adalah dan menjelaskan hukum zakat budak dan kuda. Nah, budak atau hamba sahaya dan kuda. Nah, syarul kalimat, penjelasan kata-kata yang ada dalam hadis ini, al muslim huwal munqadu lillahi ta'ala zahiran wa batinan. Muslim, dia adalah orang yang tunduk, yang patuh dan terhadap Allah Ta'ala zahirnya dan batinnya. Muslim adalah seorang yang tunduk kepada Allah Ta'ala baik zahir maupun batin. Abduhu mamlukuhu minarokik alladhi ikhtasahu linafsihi. Abduhu adalah mamlukuhu, ya, yaitu budaknya yang dimilikinya, yang dikuasainya, dan dari raqib, ya, dari hamba sahaya yang dia menghususkan untuk dirinya. Ya, budak tersebut, nam hamba sahaya tersebut untuk dirinya, bukan untuk diperjualbelikan. Ya, nam. Farasuhu mamlukuhu minal khail alladhi ikhtasahu linafsihi. Farasu yaitu yang dimilikinya dari kudanya, dari kuda, ya, yang dia menghususkan untuk dirinya. Ya, kuda tersebut juga untuk kendaraannya, bukan untuk diperjualbelikan. Sodakoh, sodakotun zakatun. Yang maksud di sini sodakoh adalah zakat. Ya. Dan tidak ada kewajiban atas seorang muslim pada hambanya dan pada kudanya sodakoh, yaitu zakat maksudnya. Tidak ada kewajiban zakat pada budak yang dia miliki dan juga pada kuda yang dia miliki. Naam. Zakatul fitri hiya as-sadaqatul lati tudfa' indal fitri min Ramadan so'an min tu'amin. Zakat fitr yaitu sedekah. Zakat fitr adalah sedekah yang diberikan ketika berbuka dari Ramadan. Satu sok berupa makanan. Satu sok berupa makanan. Enam. Sok ini takaran, ya. Takaran yang enam takarannya adalah enam empat mud. Satu sok itu empat mud. Satu mud itu dua telapak tangan orang dewasa disatukan. Ya. Enam. Dua telapak tangan orang dewasa disatukan. Itu satu mud. Satu sok itu sama dengan empat mud. Ya. Enam. Baik. Ar-Raqiq al-Mamluk. Ar-Raqiq al-Mamluk itu hamba sahaya ataupun budak yang dimiliki. Asyarul ijmali, mana yang global dari hadis ini? Yukhbiru Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam asqata az-zakata fima ya'udduhu al-muslimu li nafsihi min ar-raqiq wal khail. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengabarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menggugurkan zakat harta pada perkara-perkara, pada apa-apa yang dipersiapkan oleh seorang muslim untuk dirinya. Pada apa-apa yang dipersiapkan untuk dirinya, untuk dipakai sendiri. Ya, bukan untuk diperjualbelikan. Nah, mau dipakai sendiri. Dan berupa hamba sahaya dan kuda. Ya, nah. Wadzalika li'annahu ikhtasahu li nafsihi la linnama. Yang demikian itu dikarenakan ya, hamba sahaya tersebut ataupun kuda itu adalah nam dia menghususkan untuk dirinya. Menghususkan untuk pemiliknya, bukan untuk di nam kembangkan, ya, bukan untuk dikembangkan, bukan untuk di nam bisniskan. Walaysa huwa mimma tajibu zakatu fi ainihi. Dan bukan pula termasuk perkara yang wajib zakat pada zat benda tersebut. Ya, tidak seperti emas dan perak. Ya, nam, atau uang. Taib. Falam yakun muhtamalan li akhdhi zakati minhu. Maka tidak ada kemungkinan untuk diambil zakat darinya. Wa yushiru lafz atsani ila wujubi zakatil fitri fi raqiq. Dan mengisyarahkan hadis yang kedua kepada wajibnya zakat fitri pada hamba sahaya. Zakat fitri. Ya, nah. Bukan zakat harta tapi zakat fitri. Li'annaha laysat zakatu tijaratin fawajabat bikuli halin. Dan dikarenakan itu bukan zakat perdagangan. Nah, zakat fitri bukan zakat perdagangan. Nah, maka wajib bagaimanapun keadaannya. Nah, itu zakat fitri. Ya, nah. Jadi walaupun bagaimanapun banyak punya budak sebanyak apapun, ya, mungkin 10, mungkin 15. Ya, kalau itu khusus untuk dirinya, ya, bukan untuk perdagangan, ya, atau mungkin punya kuda 20, 40, ya, atau lebih banyak daripada itu, tapi itu khusus untuk dirinya, ya, bukan untuk perjualbelikan, ya, maka tidak ada zakatnya, ya, ya, kalau dikhususkan untuk dirinya. Ya, enam. Taib. Fawaidul hadis. Faidah-faidah hadis. Al-faidatul ula adamu wujubi zakati fima ikhtasahumul muslim linafsihi min raqiqin wa khailin. Tidak ada kewajiban zakat pada apa-apa yang seorang muslim mengkhususkannya untuk dirinya. Tidak ada kewajiban zakat pada apa-apa yang seorang muslim mengkhususkannya untuk dirinya. Berupa budak atau hamba sahaya dan kuda. Ya, enam. Faedah yang berikutnya. Ya, kalau sekarang misalkan ya bukan kuda, tapi misalkan mobil, ya. Seorang punya mobil 5 atau 10. Ya, kalau dihitung nilainya melebihi nisab, ya, melebihi harga 85 gram emas. Nah, tapi mobil-mobil tersebut bukan untuk diperjualbelikan, tapi untuk dipakai sendiri. Ya, dipakai sendiri. Ya, nah, maka tidak ada zakatnya. Ya. Naam. Taib. Faidah yang kedua, wujubuz zakat, wujubuz zakati fitri, wujubuz zakati firqiq wal khail al muad li tijarah. Wajib zakat pada budak dan kuda yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan, ya, untuk perdagangan. Ya, nah, kalau zaman dahulu masih ada, ya, nah, mungkin jual beli orang, ya, perbudakan. Ya, nah, maka kalau budak-budak tersebut diperjualbelikan, ya, untuk diperjualbelikan, demikian juga kuda, nah, memelihara kuda, ya, untuk dijualbelikan, maka ada padanya zakat harta, ada padanya zakat, kewajiban zakat. Ya, enam. Al-faidatu tsalitsah, faidah yang ketiga, wujubu zakati al-fitri fi raqiqi wa in lam takun litijarah. Wajib zakat fitri pada budak. Wajib zakat fitri pada budak, dan sekalipun budak tersebut bukan untuk perdagangan. Ya, karena ini berkaitan dengan zat ataupun badan budak itu sendiri, ya. Jadi wajib zakat fitri. Ya, wajib zakat fitri. Naam. Al-faidatu rabi'ah, hikmatu tasyri' al-islami wa suhulatuhu. Ya, hikmahnya, bijaksananya syariat Islam dan mudahnya syariat Islam ini. Ya, naam. Yani yang untuk dipakai sendiri, ya, tidak ada kewajiban zakat. Ya, tidak ada kewajiban zakat. Tapi kalau untuk perdagangan, ya, untuk perdagangan, maka ada padanya zakat, kewajiban zakat. Ya, enam. Tapi ini faidah-faidah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah taala. Enam. Ibnu Basam rahimahullah taala, Syekh Ibnu Basam rahimahullah taala yang menjelaskan dalam faidah-faidah di sini. Dengan ya lebih jelas lagi, anna zakata la tajibu fil abdilladhi lil khidmati wal farasi al mu'adah lirukubi, qala Ibnu al-Qayyim fi tahdhib as-sunan, innama saqatat as-sadaqatu anil khayli war raqiqi idza kanat lil khidmati war rukub, fa amma ma kana minha lit tijarah fafihi zakatu fi qimatiha. Bahwasanya zakat harta, dan tidak wajib pada budak yang untuk membantu, untuk pelayan, dan pada kuda yang dipersiapkan untuk dikendarai sebagai tunggangan. Nah, tidak ada kewajiban zakat. Ya, misalnya punya budak, nah, 5. Yang satu tukang setrika misalnya, kalau pekerjaan sekarang ya, yang satu tukang cuci, yang satu tukang bersih kebun, yang satu ya tukang ya ngepel misalkan, ya, dan seterusnya. Nah, atau mungkin lebih daripada itu, kalau untuk ya dipergunakan sendiri, ya, sebagai pelayan-pelayan, maka tidak ada kewajiban zakat. Demikian juga kuda yang dipersiapkan untuk dikendarai, ya, sebagai kendaraan. Nah, sebagai tunggangan, maka tidak ada kewajiban zakat. Berkata Ibnu Al-Qayyim dalam Tahdhibus Sunan, hanya saja gugur kewajiban zakat dari kuda dan budak apabila ada kuda dan budak tersebut untuk sebagai pelayan dan tunggangan. Ya, budak sebagai pelayan, kuda sebagai tunggangan. Maka adapun apa-apa yang ada dari budak dan kuda tersebut untuk perdagangan, untuk perdagangan, untuk dijual belikan, maka ada kewajiban zakat pada harganya, ya, pada harganya. Ya, enam. Amma zakat al-fitri wajibatun lil abdi mutlakon, sawaan akana lil khidmati aw lit tijarah, liannahu mutalliqah biainihi la biqimatihi kam walil urud, Adapun zakat fitr, ya, zakat fitri wajib bagi budak secara mutlak. Sama apakah budak tersebut untuk pelayan atau untuk perdagangan, untuk dijual belikan. Karena zakat fitri tersebut berkaitan dengan wujud ataupun dengan badan orang dengan budak tersebut, ya. Bukan dengan harganya, bukan dengan harganya seperti barang dagangan, tidak. Kalau barang dagangan, ya, wajib zakatnya adalah enam nilainya, ya, nilainya, bukan wujud barangnya, ya. Tapi kalau budak adalah wujud barangnya, ya, wajib zakat, zakat fitri, ya, enam. Jadi apakah untuk pelayan atau disiapkan untuk diperjualbelikan, maka pada budak tersebut wajib zakat fitri, wajib zakat fitri, ya, enam. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa alhamdulillahi rabbil alamin.